Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي الحاضرون جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap kenikmatan yang Allah limpahkan dan Allah curahkan kepada kita. Dan sebesar-besar kenikmatan itu adalah nikmatul Islam, kenikmatan berupa agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk menikmati kenikmatan Islam ini. Dan sungguh tidak ada cara untuk mensyukuri kenikmatan berupa agama Islam ini kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayyuhal hadirun rahiman wa rahmakumullah. Dan sebagai bentuk syukur itu pula, maka pada kesempatan yang singkat ini kita manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita mengkaji sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh seorang tidak akan bisa bertakwa kepada Allah kecuali dengan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu dibangun di atas pengetahuan tentang perintah-perintah Allah, demikian pula pengetahuan tentang larangan-larangan Allah. Dengan mengetahui perintah-perintah Allah, dia melaksanakan perintah Allah, dan dengan mengetahui larangan-larangan Allah kemudian dia tinggalkan. Maka ini adalah ketakwaan. Seorang mempelajari apa-apa perintah Allah, apa larangan-larangan Allah, untuk kemudian perintah-perintah itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan larangan-larangan itu ditinggalkan sepenuhnya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmakumullah. Dan kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar fi Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala berisi kumpulan hadis-hadis pilihan yang merupakan jawamiul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas tetapi mengandung makna yang luas. Dan ini merupakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawamiul kalim. Naam. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-32. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, hadis yang ke-32, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqah, wa laisa fima duna khamsi awaqin min al-wariqi sadaqah, wa laisa fima duna khamsi zaudin sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqah, tidak ada sadaqah pada apa-apa yang di bawah 5 awsuq dari kurma. Tidak ada kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Walaysa fima duna khamsi awaqin minal bariqi sadaqah. Dan tidak ada pada apa-apa yang kurang dari 5 awak dari warid sadaqah. Ini adalah istilah-istilah zakat, nanti akan dijelaskan dalam syarahnya. Walaysa fima duna khamsi zaudin sadaqah. Dan tidak ada pada apa-apa yang kurang dari 5 zaud sadaqah. Naam. Ayol hadirun rahimah wa rahmatumullah, nanti akan datang penjelasan dari beliau tentang perkara-perkara tersebut. Dan yang jelas hadis ini berkenaan tentang ketentuan-ketentuan zakat, berkenaan dengan ketentuan-ketentuan zakat. Dan zakat ayol hadirun merupakan perkara yang sangat penting. Dia termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Dan zakat secara bahasa bermakna az-ziyadah wan-nama. Az-zakah fil lughah an-nama'u waz-ziyadah. Zakat secara bahasa artinya adalah an-nama waz-ziyadah, yakni tumbuh dan bertambah. Ini makna secara bahasa ya, zakat. Sehingga dari sisi bahasa pun ketika seorang menghayati bahwasanya seorang itu mengeluarkan zakat, maka pada hakikatnya bukan hartanya yang semakin berkurang, tetapi hakikatnya semakin bertambah. Bisa jadi bertambah secara hakiki, yakni ketika dia mengeluarkan zakat, Allah menggantinya dengan yang lebih banyak, atau bertambahnya dengan sesuatu yang dia tidak nampak, yakni Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang telah dia berikan dari zakat tersebut berupa balasan di akhirat kelak. Balasan yang berlipat ganda, yang jauh lebih besar dari apa yang dia berikan dari zakat tersebut di dunia. Adapun secara syar'i, maka zakat itu merupakan aibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Adapun secara istilah, maka zakat adalah sebuah ungkapan dari kewajiban di dalam harta. Zakat merupakan kewajiban yang berkaitan dengan harta yang telah mencapai nisab, yakni mencapai batasan tertentu yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan syarat tertentu, ya, dengan syarat tertentu. Tidak semua harta kemudian zakatnya seperti itu, tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Harta ini zakatnya demikian, harta ini zakatnya demikian. Li ta'ifatin makhsusatin, untuk kelompok orang tertentu pula, yakni orang-orang yang mampu. Dan zakat itu ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah merupakan taharatun lil abdi, merupakan pensuci bagi seorang hamba. Siapa di antara kita yang suci dari dosa? Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan, pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Dan zakat ini merupakan bagian dari pensucian, bagian dari pensucian diri seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, "Khudz min amwalihim," ambillah dari harta mereka, sedekah untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi fungsi atau manfaat dari zakat adalah mensucikan seorang hamba dari kejelekan-kejelekan, dari dosa-dosa dan kekurangan-kekurangannya. Dan zakat ini merupakan salah satu sebab lembutnya hati seorang hamba, merupakan sebab tumbuhnya kasih dan sayang sesama hamba. Zakat juga merupakan perwujudan ta'awun, merupakan perwujudan sikap tolong menolong antara sesama hamba, saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan antara pribadi-pribadi yang ada dalam sebuah masyarakat. Yang kaya, yang memiliki kelebihan, dia membantu kepada yang miskin, yang dia memiliki kebutuhan tetapi tidak tercukupi kebutuhannya. Sehingga dengan zakat tersebut, ini menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada si miskin. Dan ini juga merupakan bentuk pensucian bagi orang-orang yang memberikannya. Ayuh hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan zakat merupakan perkara yang wajib, ya, zakat merupakan perkara yang wajib, dan dia termasuk salah satu rukun dari rukun Islam. Dan zakat ini merupakan rukun yang terpenting setelah sholat, ya, rukun Islam. Pertama syahadat, yakni syahadat La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Seorang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua menegakkan sholat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. wa iqamis salah, yang kedua adalah menegakkan zakat, wa ita'iz zakati, yang ketiga adalah menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, yang keempat wa hajjil bait, wa hajjil bait, yang keempat adalah hajjil bait, haji ke Baitullah, dan yang kelima adalah shaumi ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal, yang mana ketika itu Mu'ad bin Jabal ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman, yang mana di negeri Yaman penduduknya mereka telah memeluk agama-agama sebelum Islam. Sebagian mereka adalah orang-orang Yahudi, sebagian yang lainnya adalah orang-orang Nasrani. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini dinamakan Ahlul Kitab. Kenapa? Karena mereka telah menerima kitab-kitab sebelum Al-Quran. Orang-orang Yahudi pada awalnya dahulu mereka adalah pengikut Nabi Musa, yang Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian orang-orang Nasrani dahulunya mereka adalah pengikut Nabi Isa, yang Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Sehingga mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, disebut Ahlul Kitab. Rasulullah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan datang pada suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, maka hendaklah yang pertama-tama engkau serukan kepada mereka, hendaklah yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka, kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah pertama-tama yang kamu ajarkan adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka li dzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Maka apabila mereka mentaati kamu dalam perkara itu, yakni mereka bisa menerima, mereka bisa memahami tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, mereka menerima persaksian ini, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah tarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maka apabila mereka mentaatimu dalam perkara itu, mereka mau menerima solat, menerima dan mau mengamalkannya, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sedekah pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kayanya untuk kemudian diberikan kepada orang-orang miskinnya. Dan ini adalah nasihat yang sangat agung, dan ini juga merupakan parameter untuk kita melihat. Karena kita mendapati dalam kehidupan kita ajakan-ajakan, seruan-seruan, mari ikut sini, mari ikut sini, ini yang benar, ini yang benar, masing-masing yang mengajak kita mengatakan dirinya benar. Padahal al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk mengajarkan kebenaran tersebut. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita yang namanya kebenaran itu bisa dilihat, yakni dengan mencocokkannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah kebenaran. Walaupun yang mengikuti, yang mengamalkannya cuma sedikit. Tetapi selama itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, maka itu adalah kebenaran. Sehingga jangan sampai kemudian kita merasa minder, merasa kecil hati ketika kita menjalankan al-haq, ketika kita menjalankan kebenaran, dan ternyata yang bersama-sama kita ternyata sedikit orang. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena sesungguhnya bersama kita adalah Allah Subhanahu wa taala, para rasulnya, para malaikatnya, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bersama kita. Demikian pula jangan sampai kemudian kita silau dengan banyaknya orang yang tergelincir. Jangan ada anggapan bahwasanya kalau banyak orang yang melakukan berarti itu benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Jikalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya akan menggelincirkan kamu dari jalan Allah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, pasti akan menggelincirkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran bukan ukurannya adalah banyak sedikitnya orang yang ikut. Tetapi kebenaran ukurannya adalah Alkitab dan Sunnah. Demikian pula ketika kita menilai orang, jangan dilihat, "Oh, jenggotnya panjang, pakai imamah, jubahnya putih, minyak wanginya harum sekali. Berarti orang itu di atas kebenaran." Tidak. Tetapi kebenaran adalah apa-apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita kembali ke hadis ini. Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Maka hendaklah yang pertama-tama engkau dakwahkan itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau ada orang yang mendakwahkan agama ini, tetapi dia tidak memulai dari dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mengenalkan tauhid kepada manusia, tidak memperingatkan dari kesyirikan, maka ketahuilah dakwah ini bukan seperti dakwahnya Rasulullah. Kenapa? Karena dakwahnya Rasulullah adalah dibangun di atas tauhid. Pertama-tama yang diajarkan adalah tauhid. Bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana menjauhi kesyirikan. Dan berdakwah adalah kepada seluruh manusia, tidak cuma kepada sesama kaum muslimin. Ya. Karena Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal untuk datang kepada ahli kitab. "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Engkau akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Dan ahli kitab adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka kebanyakannya tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas al-haq. Pada awalnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seiring dengan berjalannya waktu, mulai di antara mereka merubah-rubah kitab Taurat, menambahi dan mengurangi kitab Taurat. Sampai kemudian mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah anak Allah. Ini orang-orang Yahudi. Demikian pula pengikut Nabi Isa. Pada awalnya mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian setelah ganti generasi, mulailah terjadi perubahan. Mereka mengatakan bahwasanya adalah Isa adalah anak Allah. Subhanallah ya amma yusyrikun. Sehingga seandainya mereka ditanya, "Siapa yang telah menciptakan kalian?" Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan kalian. Ya, niscaya mereka akan mengatakan Allah yang telah menciptakan kami. Karena ini adalah pengakuan yang tidak mungkin diingkari. Bahkan orang-orang musyrik pun mereka mengakui ini. Siapakah yang menciptakan kalian? Orang-orang musyrik pun akan mengatakan Allah yang menciptakan kami. Maka kemudian kita tanyakan kepada mereka, kalau Allah yang telah menciptakan engkau, maka pantaskah engkau beribadah kepada selain Allah? Tentunya mereka tidak akan bisa menjawab kecuali kalau masuk Islam. Kenapa? Karena kalau seorang meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan dia, pasti dia akan mengakui tidak pantas kita beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah bukan pencipta. Karena Allah adalah satu-satunya pencipta kita, berarti hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ali Imran, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah." Katakanlah, wahai ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita kembali kepada satu perkataan yang sama antara kami dan kalian. Kita kaum muslimin dengan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, memiliki satu perkataan yang sama, yakni keyakinan atau pernyataan bahwasanya Allah adalah pencipta kita. Dan hendaklah kita jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian apabila mereka menerima hal itu, mereka meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi karena dialah satu-satunya pencipta kita. Mereka juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ajarkan kepada mereka salat. Ya, 5 kali sehari semalam. Kemudian apabila mereka menunaikan hal itu, mereka menerima, maka ajarkanlah zakat, ya, dan seterusnya. Ini sekali lagi ini merupakan parameter bahwasanya dakwah yang sahih, dakwah yang benar, dakwah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah adalah dakwah yang dimulai dari dakwah tauhid. Dakwah yang dibangun di atas tauhid. Kalau ada seorang yang mengatasnamakan Islam kemudian mari kita perbaiki agama Islam, orang-orang Islam ini dengan memperbaiki ekonominya, sesuai dengan dakwah Rasulullah tidak? Tidak sesuai. Dia mengajak mari masyarakat kita bangun ekonomi kita, tapi dibiarkan yang menyembah kuburan, yang berdoa kepada kuburan, dibiarkan tetap berdoa kepada kuburan. Yang bertabaruk mencari barokah di batu-batuan, dibiarkan mencari barokah di bebatuan. Yang memberikan sesajen dan pengorbanan di pepohonan, masih dibiarkan menaruh sesajen di pepohonan-pepohonan. Yang demikian ini bukan dakwahnya Rasulullah. Tetapi dakwahnya Rasulullah adalah yang dimulai dari tauhid. Memperingatkan manusia jangan berbuat syirik, jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkanlah Allah, ikhlaskanlah ibadah hanya untuk Allah. Ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang dimulai dari akidah, dari tauhid, memperbaiki keyakinan. Lah apa gunanya kaum muslimin uangnya banyak tapi masih datang ke kuburan, "Tete, tolong cucumu sakit, minta disembuhkan." Loh, minta kesembuhan kepada orang yang sudah dikubur, apa gunanya perekonomiannya maju, akidahnya bobrok? Ini hasil dari dakwah yang tidak benar. Ada lagi yang datang, umat Islam kalau ingin jaya harus dibangun di atas politik, cari kekuasaan dahulu. Kalau kita berkuasa, mudah, semua mudah diatur. Jadi perjuangannya cari kursi, cari kursi, cari pendukung, cari pengikut. Tidak peduli dengan syariat Islam. Dalam rangka menggalang pengikut sebanyak-banyaknya, mengorbankan akidah. Tidak berani berbicara al-haq. Tidak berani bicara yang benar. Nanti kalau saya bicara benar, nanti orang-orang akan meninggalkan saya. Nanti pengikut saya akan berkurang. Nanti tujuan tidak akan tercapai. Ini juga dakwah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. 6. Barakallahu fikum. Kemudian setelah diajarkan tentang sholat, kemudian diajarkan tentang zakat, dan zakat ini juga merupakan perkara yang penting sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Dan karena sangat pentingnya ini, dahulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau memerangi sebagian kabilah-kabilah yang mereka tidak mau menunaikan zakat mereka. Yang dahulu di zaman Rasulullah mereka mau membayar zakat, tetapi ketika Rasulullah meninggal mereka tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran ini, sehingga memerangi sebagian kabilah-kabilah Arab ketika mereka menolak, tidak mau membayar zakat. Sembari dia mengatakan, wallahi la aqtulanna man farraqa bainas salati waz zakah. Dan wallahi, demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Kalau salat mau, zakat tidak mau. Orang yang menolak kewajiban zakat, dia harus diperangi tentunya oleh pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa tabi'ahu sahabatu radhiyallahu ta'ala anhu, dan diikuti oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi para sahabat juga sama dengan prinsip Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam mensikapi orang-orang yang menolak kewajiban zakat. Nah, kemudian kita kembali kepada hadis tadi. Laisa fima duna khamsati awsukin minat tamri sadaqah. Dan seterusnya dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, ishtamal hadzal hadits ala tahdid ansabatil amwali zakawiyah al-ghalibah wallati tajibu fiha az-zakatu al-hububu wath-thimaru wal-mawasi min al-an'ami ath-thalathati wan-nuqudi wa ma yatafarra'u 'anha min arudit tijari tijarah. Hadis ini mencakup atas pembatasan nisab-nisab harta yang wajib dizakati secara umum. Hadis ini mencakup batasan-batasan atau nisab harta yang harus dizakati. Wallati tajibu fiha zakah, dan apa-apa yang diwajibkan padanya zakat, seperti al-hubub, biji-bijian, kemudian al-thimar, buah-buahan, al-mawasi, binatang ternak, ya, dari tiga macamnya, 6, unta, sapi, dan kambing, wan nuqud, demikian pula harta berupa uang atau emas dan perak, wa ma yatafarra'u 'anha min arudit tijarah, dan apa-apa yang bercabang dari itu, dari barang-barang perniagaan. Ini adalah benda-benda atau barang-barang yang ada ketentuan zakatnya. Dan di luar itu tidak ada zakatnya walaupun banyak. Walaupun jumlahnya banyak. 6. Amma zakatul hububi wath-thimar. Nas hadzal haditsu anna nisabaha khamsatu awsuqin. Famaduna dzalika la zakata fihi. Adapun zakat al-hubub, biji-bijian dan buah-buahan, maka hadis ini menetapkan nisabnya, menetapkan batasannya, yakni 5 ausuk. Maka apa-apa yang jumlahnya masih di bawah 5 wasak, ya, ini tidak ada kewajiban zakatnya. Wal wasqu 60 sa'an bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wasq, yang ini mufrad atau bentuk tunggal dari ausuk, ini adalah 60 sa' dengan sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan yakni dengan sa'nya orang Madinah yang pertengahan, orang yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Sa' yakni apabila kedua tangan dipertemukan. Naam. Fatakunu al-khamsatu awsuqin 300 sa'. Maka jadilah 5 ausuk itu sebanyak 300 sok, ya. 300 sok ini 5 ausuk. Jadi kalau belum sampai segitu maka tidak ada kewajiban zakat. Faman balaghat hububuz zarihi aw maghalla samaruhu hadzal miqdara fa akthar fa alayhi zakatuhu fi ma suqiya bi mu'nati bimu'natin nisful usri wa fima suqya bighairi mu'natin al-usr. Maka barang siapa yang hasil panennya berupa biji-bijiannya atau buah-buahannya lebih dari ketentuan tersebut, ya, sampai ketentuan tersebut atau lebih, maka wajib atasnya untuk menunaikan zakatnya. Maka pada apa-apa dari tanaman tadi yang diairi dengan pengorbanan, yakni dengan bantuan manusia, maka zakatnya adalah nisful usri, setengah dari 1/10, yakni 1/20. Wa fima suqiya bighairi mu'natin al-usr. Dan pada apa-apa yang disirami tanpa perjuangan atau pengorbanan manusia, maka zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Jadi kalau tanaman tadi dia tumbuh tanpa pengairan yang diupayakan manusia, maka zakatnya 1/10. Tapi kalau tanaman-tanaman tadi dia diairi dengan pengairan yang dilakukan oleh manusia, maka zakatnya setengahnya, yakni 1/20. Dan buah-buahan di sini pun tidak semua buah-buahan, pisang, kemudian buah gandaria, tidak, ini tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya adalah yang ada ketentuannya dalam syariat ini. Wa amma zakatul mawasi, dan adapun zakatnya binatang ternak, falaisa fima duna khamsatin minal ibili syai'un. Maka adapun zakat untuk binatang ternak, maka apa-apa yang kurang dari 5 ekor untuk onta, tidak ada kewajiban zakatnya. Kalau seorang memiliki onta 4, tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Fa idza balaghat khamsan fa fiha syatun. Maka apabila onta tersebut jumlahnya sudah 5, maka padanya ada kewajiban 1 ekor kambing. Ya. Kalau onta yang dipelihara sudah 5, ya, maka kewajiban zakatnya adalah 1 ekor kambing. Summa fi kulli khamsin syatin. Kemudian setelah itu setiap 5, ya, setiap 5 ekor itu adalah 1 ekor kambing. Ila 25, sampai 25. Ya. Fatajibu fiha bintu makhob. Maka apabila telah sampai 25, wajib padanya adalah bintu makhob. Wahia allati tamma laha sanah, yang dia adalah anak onta yang telah sempurna 1 tahun umurnya. Ya. Jadi onta kalau jumlahnya masih 4 tidak ada kewajiban zakat. Kalau jumlahnya sudah 5 wajib zakat 1 ekor kambing. Nanti kalau sudah 10 wajib zakat 2 ekor kambing. 15 3 ekor kambing. 20 4 ekor kambing. 25 bintu mahot, yakni anak onta yang berumur 1 tahun. ya, 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta yang 1 tahun umurnya. Wa fi sittin wa thalathin bintu labun. Nah, dan pada jumlah 36 maka kewajiban zakatnya adalah bintu labun. Apa itu bintu labun? Bintu labun adalah anak unta laha sanatan yang telah berusia 2 tahun. Ya, jadi antara 0 atau sampai 4, 1 sampai 4 tidak ada zakatnya. Terus kemudian 5 sampai 24 ini zakatnya kambing, ya, setiap kelipatan 5 satu ekor satu ekor. Kemudian antara 25 sampai 35 adalah bintu mahad. Begitu jumlahnya sampai 36 menjadi bintu labun. Ya, bintu labun adalah unta yang sudah 2 tahun. Ini sampai pada jumlah 45. Ya. Jadi 36 sampai 45 maka zakatnya adalah bintu labun, anak unta yang berusia 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'in hiqqatun. Kemudian pada jumlah 46 maka kewajibannya adalah hiqqah. Apa itu hiqqah? Laha thalathu sinin, yakni anak unta yang sudah berusia 3 tahun. Jadi jumlah unta 46 sampai 60 kewajibannya adalah hiqqah, yakni anak unta yang sudah berusia 3 tahun. Wa fi ihda wa sittin jada'ah. Dan pada jumlah 61 kewajiban zakatnya adalah jada'ah. Laha arba'u sinin. Dan jada'ah ini adalah anak unta yang usianya 4 tahun atau unta yang sudah berusia 4 tahun. Ini jada'ah. Jadi jumlah unta 61 sampai 75 zakatnya adalah jada'ah. Kemudian wa fi sittin wa sab'in binta labun. Dan kalau sampai jumlahnya 76 maka zakatnya adalah binta labun, yakni 2 ekor bintu labun. Ya, 2 ekor bintu labun. 6. Kemudian wa fi ihda wa tis'in hiqqatan. Pada jumlah yang ke-91 adalah 2 hiqqah. Ya, 2 hiqqah yang tadi sudah berusia 3 tahun, ya, hiqqah 3 tahun. Fa idza zadat 'ala al-20 wa 100, maka apabila telah lebih dari 120, fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Maka kalau sudah lebih dari 120 ekor unta, maka pada setiap 40 ekornya adalah bintu labun, yakni yang sudah berusia 2 tahun. Wa fi kulli 50 hiqqah, dan pada setiap 50 ekor itu adalah hiqqah yang sudah berusia 3 tahun. 6. Kemudian ini terkait dengan unta. Wa amma nisabul baqar, adapun nisabnya sapi. Fa thalathuna fiha tabi'un aw tabi'ah. Adapun batasan untuk bakar, nisab untuk sapi, maka pada setiap 30 padanya ada kewajiban satu tabi' atau tabi'ah. Tabi' atau tabi'ah adalah anak sapi yang berusia 1 tahun, ya, baik jantan maupun betina. Kalau jantan namanya tabi', yang betina namanya tabi'ah, yang berusia 1 tahun. Dan dinamakan tabi atau tabi'ah, kenapa? Tabi artinya mengikuti. Jadi anak unta yang berusia 1 tahun dia dinamakan tabi, kenapa? Karena dia masih mengikuti ibunya. Ya, masih mengikuti ibunya. 6. Ya, jadi kalau sapi berjumlah 30 ekor, maka kewajiban zakatnya adalah satu ekor tabi, yakni sapi yang berusia 1 tahun, baik jantan atau betina. Wa fi arba'ina musinnah, dan pada setiap 40 ekor, kalau jumlahnya 40 ekor, kewajiban zakatnya adalah musinnah, laha sanatan, yakni anak sapi yang sudah berusia 2 tahun. Ya, dan dinamakan musinnah, sinun artinya gigi, ya, dinamakan musinnah karena telah muncul ya, giginya. Summa fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnah. Kemudian berikutnya sampai seterusnya, setiap 30 itu adalah seekor tabi, yakni anak sapi yang berusia 1 tahun, dan pada setiap 40 maka zakatnya adalah musinnah, yakni seekor sapi yang atau anak sapi yang usianya 2 tahun. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, ini adalah terkait dengan zakat, ya, tentang perincian zakat yang harus dikeluarkan, ya, berkaitan dengan harta-harta yang telah ditentukan di dalam syariat Islam ini. Dan yang jelas sekali lagi, ya, sebagaimana kita sebutkan pada awal penjelasan bahwasanya zakat ini merupakan syariat yang agung yang tidak boleh kemudian kita sepelekan, dan bahwasanya zakat, ya, mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya zakat yang termasuk dari rukun Islam itu adalah zakat fitrah, ya, yang kita keluarkan setiap menjelang Idul Fitri. Tidak cuma itu, tetapi yang namanya zakat adalah sebagaimana dijelaskan ini berkaitan dengan seluruh harta-harta yang disyaratkan untuk dikeluarkan zakatnya. Tidak cuma beras atau makanan pokok, tapi termasuk binatang-binatang yang binatang ternak yang disebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sedikit yang kita bisa kaji, semoga bermanfaat bagi kita semua. Naktahu hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.